بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Setelah kita mendengar terangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tentang sungai-sungai yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di Jannah, selanjutnya beliau menyatakan wa wasafa furushahum bi anna بطائنها من استبرق وهو أعلى أنواع الحرير فكيف بظهائر. Kata beliau rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati, menggambarkan tentang furush, yakni jamak dari firosh, yakni kasur-kasur yang Allah sediakan untuk mereka ahlul jannah, di mana batainuha min istabrak, bagian-bagian dalamnya, yakni bagian yang menempel ke tanah atau ke alas, terbuat dari istabrak. Kata beliau, wa huwa a'la anwa'il harir. Di mana istabrak merupakan paling tingginya atau paling berharganya atau paling bagusnya dari jenis-jenis sutra. Sebagaimana kita ketahui bahwa kain sutra merupakan kain yang istimewa karena kelembutannya. Kata beliau rahimahullah, fakaifa bidzahair, apabila bagian bawahnya demikian keadaannya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari sutra yang paling mahal, bagaimana lagi dengan bagian atasnya yang akan ditempeli oleh penghuninya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Hadyul Arwah ketika menyebutkan tentang kasur-kasur yang Allah sediakan untuk ahlul jannah, ya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-54, muttaki'in 'ala furushin bata'inuha min istabrak wa janal jannataini dan, di mana mereka ahlul jannah duduk ya dalam keadaan ittika, yakni bertelekan, menunjukkan santainya keadaan mereka ahlul jannah di dalam jannah. Mereka duduk bertelekan di atas kasur-kasur yang bagian bawahnya ya terbuat dari istabrak. Sudah diterangkan bahwa istabrak adalah paling mahalnya dari jenis-jenis sutra. Kata beliau rahimahullah, wa hadha yadullu ala al-awwal anna dhahairaha a'la wa ahsanu min batainiha. Yang pertama, kata beliau rahimahullah Alim Ibn Al-Qayyim, menunjukkan bahwa bagian atasnya dari kasur-kasur yang ahlul jannah mereka bertelekan di atasnya itu jauh lebih tinggi nilainya dan lebih bagus keadaannya dibandingkan bagian bawahnya. Kata beliau, li'anna bata'inaha lil'ard, karena sungguhnya bagian bawah itu ya, itu untuk menempel ke bumi, jadi menempel ke tanah, ke alas. Wa dhahairuha lil jamali wazinati wal mubasharati, sementara bagian atasnya ya, adalah untuk keindahan, kecantikan, dan untuk mubasyarah, yakni untuk disentuh ya, dengan tubuh-tubuh ahlul jannah. Baik. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau as-sani, yadullu ala annaha furushun 'aliyatun. Menunjukkan dari sini bahwa kasur-kasur yang mereka berteraikan di atasnya merupakan kasur-kasur yang aliyah, yang tinggi. Laha samkun wa hashwun bainal bitanati wal dhihari. Yang memiliki yakni ketebalan ya, antara bagian bawahnya dan bagian atasnya. Wa yadullu ala annaha lin, dan ini juga menunjukkan bahwa kasur-kasur itu ya demikian empuk. Ya, dikarenakan tebalnya sebagaimana kita maklumi ya, kasur yang tebal gambaran tentang menunjukkan empuknya kasur tersebut, berbeda halnya dengan yang trepes. Ini gambaran tentang bagaimana kasur-kasur yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk ahlul jannah. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa anna libasahum fiha al-harir, dan bahwasanya pakaian mereka ahlul jannah ya di dalam jannah tersebut adalah al-harir, yakni sutra. Baik, dari gambaran yang sebelumnya, jika sutra yang menjadi penutup dari kasur itu sedemikian tinggi nilainya, bagaimana lagi dengan sutra yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk menjadi pakaian ahlul jannah. Kemudian wa huliyahum adh-dhahabu wal fiddatu wal lu'lu'u wa anwa'ul jawahiril fakhirah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mereka perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas, perak, mutiara, dan berbagai jenis perhiasan yang mewah. Wa dzalika syamilun lidzukurihim wa inatsihim. Di mana perhiasan itu mencakup untuk yang dari kalangan laki-laki mereka penduduk jannah maupun dari kalangan para wanitanya penghuni jannah. Jadi di jannah Allah subhanahu wa ta'ala pakaikan kepada penghuni-penghuninya yang laki-laki maupun wanitanya perhiasan-perhiasan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Hadyul Arwah asar dari Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab beliau Sifatul Jannah. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-huliyu fil jannati ala rijal ahsanu minhu ala nisa. Kata beliau rahimahullah bahwa perhiasan di jannah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para laki itu lebih bagus dibandingkan yang untuk para wanitanya. Di dalam surat Al-Hajj di ayat yang ke-23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal salih ke dalam jannah-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha, di mana mereka akan diberikan perhiasan di dalam jannah tersebut. Min asawir, ini dari gelang-gelang. Min zahabin wa lu'lu'a, yang terbuat dari emas, demikian pula dari mutiara. Wa libasuhum fiha harir, dan pakaian-pakaian mereka di dalam jannah itu adalah harir, yakni sutra. Dan kita meyakini bahwa emas, demikian pula mutiara, demikian pula sutra, dan apapun yang ada di dalam jannah, ya, dengan apa yang ada di dunia hanyalah kesamaan dari sisi nama, sedangkan pada hakikatnya jelas berbeda, karena apa yang ada di dalam jannah tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa anna azwajahum al-hurul 'ain khayratul akhlaqi hisanul awjuhi, dan bahasanya istri-istri mereka, para laki ahlul jannah, istri-istri mereka adalah bidadari-bidadari yang khayratul akhlak, hisanul awju, akhlak-akhlak mereka demikian baik, wajah-wajah mereka demikian cantik. Jama'allahu lahunna bainal husnil wal jamalil batin wal zahir, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan pada para bidadari tersebut yang menjadi istri-istri ahlul jannah kebagusan dan keindahan batin dan zahir, keindahan batin pada baiknya akhlak-akhlak mereka, keindahan zahir pada indah dan cantiknya keadaan mereka. Kata beliau, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Keindahan mereka yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan keadaan zahirnya digambarkan sebagaimana dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-58, ka'annahunnal yaqutu wal marjan, sehingga seakan mereka itu permata-permata yakut dan marjan, ya, permata yang sangat indah. Min husnihinna wa safaihinna, dikarenakan kebagusan dan kebersihannya. Ini keadaan zahir mereka. Allah Subhanahu wa taala sucikan mereka dari berbagai kotoran-kotoran yang sifatnya zahir yang terjadi, ya, pada wanita-wanita dunia. Kemudian wa annahunna 'urubun mutahabbibat ila azwajihinna bihusni taba'ul. Di mana mereka, ya, para bidadari yang menjadi istri-istri ahlul jannah, mereka adalah wanita-wanita yang setia, yang demikian mencintai para suami mereka dengan kesetiaan yang betul-betul luar biasa, ya, tidak bisa dibayangkan dengan kesetiaan-kesetiaan dari wanita dunia. Walutfil adabi, adab-adab yang lembut. Wa husnil harakati wal alfadhir raqiqah wal hawashi al malihah. Gerakan-gerakan yang demikian indah. Demikian pula kata-kata yang lembut dan ucapan-ucapan yang indah yang menyenangkan para suaminya. Kemudian terkait dengan para wanita yang menjadi penghuni jannah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Hadirul Arwah pada bab yang ke-31 beliau membuat pembahasan, fi anna an-nisaa fil jannah aktsaru min ar-rijali wa kadzalika hum finnar. Beliau membuat bab bahasanya para wanita di jannah itu lebih banyak daripada para laki. Demikian pula, ya, di dalam neraka. Jadi isi al-jannah mayoritas, ya, para wanita. Demikian pula isi neraka mayoritas para wanita. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamari lailatal badr." Sesungguhnya rombongan yang paling awal yang masuk ke dalam jannah, keindahan mereka bagaikan bulan di malam purnama. Wallati taliha ala adwa'i kaukabin dzurriyyin fis sama'i. Rombongan berikutnya, keadaan mereka bagaikan yakni bintang yang bercahaya dengan cahaya yang paling terang berkilauan di langit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli mri'in minhum zaujatan ithnatani. Masing-masing mereka memiliki dua istri. Yura mukhu suqihima min wara'il lahmi. Keindahan ya, kulit para istri ahlul jannah ini sampai-sampai tulang sumsumnya itu tampak dari balik dagingnya. Kemudian dalam hadis Imran ibn Husain yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ittala'tu finnar faraitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat ke dalam neraka dan aku melihat mayoritas dari penduduknya adalah para wanita. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Imran ibn Husain, "Inna aqall sakinil jannah an-nisa." Sesungguhnya paling sedikitnya dari penduduk jannah adalah para wanita. Kemudian kata beliau, "Hadza yadullu." Dari riwayat-riwayat ini menunjukkan, "Ala annahunna innama kunna fil jannati aktsaru bil huril 'ain allati khuliqat fil jannah." Hal ini menunjukkan bahasanya mereka para wanita yang mereka itu berada di jannah mayoritasnya adalah dari para bidadari yang diciptakan ya memang di jannah. "Wa aqallu sakiniha nisa'ud dunya." Sedangkan ya paling sedikit dari para wanita itu yang menghuni jannah adalah wanita dari yang Allah ciptakan di dunia ini. Artinya beliau rahimahullah di sini menggabungkan dari riwayat yang ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa paling sedikitnya dari yang menghuni jannah itu dari kalangan para wanita. Jadi wanita ahlud dunya, dikarenakan ya pada hadis yang sebelumnya Rasulullah memberitakan bahwa beliau melihat ke dalam neraka ternyata mayoritas penduduknya adalah para wanita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung mereka untuk menempuh perkara yang akan bisa menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk banyak-banyak bersedekah dan banyak-banyak bersyukur kepada para suami mereka. Dikarenakan ketika seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang menjadi penyebab kebanyakan mereka masuk ke dalam neraka, dikarenakan kurangnya bersyukur mereka terhadap para suami mereka. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, "Fanisa'ud dunya aqallu ahlil jannah wa aktsaru ahlin nar." Dengan demikian, wanita-wanita dunia ini, yakni yang hidup di dunia ini, paling sedikit ya dibandingkan laki-laki yang bisa masuk ke dalam jannah, dan paling banyaknya yang masuk ke dalam neraka. Waliyadz billah. Insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.